Tayyib. Barakallahu. Dan itu merupakan perkara yang wajar di kalangan barakallahu fikum. Mereka salaf, iya, ada yang ahli dalam satu bidang namun lemah dalam bidang yang lain. Barakallahu fikum. Contoh di sini Bishr ibn Rafiq, dia ahli dalam fikih, pakar, namun dalam periwayatan lemah hadisnya. Barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum yang ahli dalam bab qiraah, ya, kuat namun lemah dalam hadis. Ada juga yang qawiyun fil aqidah, dhaifun fil hadis. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu merupakan perkara yang wajar barakallahu fikum. Tayyib, untuk menunjukkan kelemahan, iya. Seorang insan itu tidak ada yang sempurna barakallahu fikum. Namun cukup banyak juga di kalangan para ulama sebagaimana yang saya sebutkan barakallahu fikum, multi talenta. Iya. Artinya dia barakallahu fikum menguasai banyak bidang. Kalau dalam bahasa Arab namanya mutafannin. Ya. Menguasai banyak keilmuan. Iya. Dalam bab qiraah dia menguasai, dalam bab fikih dia menguasai, dalam bab akidah dia kuat, dalam bab hadis dia kuat, dalam bab tafsir dia kuat. Barakallahu fikum. Itu juga cukup banyak barakallahu fikum. Iya, seperti Abdullah ibnul Mubarak, seperti juga Ibnu Taimiyah barakallahu fikum. Itu contoh figur para ulama yang barakallahu fikum mutafannin. Iya. Multi talenta, menguasai banyak bidang keilmuan barakallahu fikum. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih barakallahu fikum. Baik. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir At-Ta'i, Abu Nasr. Siqatun sabatun lakinnahu yudallis wa yursil. An Abi Salamah. Abu Salamah di sini siapa? Salman. Tayyib. Ibnu Abdurrahman bin Auf, putranya Abdurrahman bin Auf barakallahu fikum. Tayyib. Salah satu fuqaha'us sab'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ghirrun karimun wal-fajiru khabbun la'imun. Seorang mukmin itu adalah ghirrun. Tayyib. Al-ghirru qala At-Tahawi fi Mushkil al-Athar, qala At-Tahawi fi Mushkil al-Athar, huwa alladhi la gha'ilata, la gha'ilata wala batina, wala batina lahu yukhalifu zahiruhu atau yukhalifu zahirahu. Tayyib. Al-ghirrun adalah seseorang yang tidak ada penyimpangan atau maksud batin yang menyelisihi zahirnya. Iya. Barakallahu fikum. Itu seorang mukmin. Orangnya polos. Iya. Apa yang ada di dalam hati terungkap dengan ucapan, terungkap dengan tindakan. Iya. Tidak ada yang dia sembunyikan, barakallahu fikum, dari orang lain. Ghirrun, polos. Iya, tidak ada batin yang menyelisihi zahirnya, barakallahu fikum. Maknanya barakallahu fikum adalah annal mu'min al-mahmuda min taba'ihi al-gharara. Wa qillatul fatanah li syarri wa tarkil bahfi anhu wa laysa dhalika minhu jahlan walakinnahu karamun wa husnu khuluqin. Barakallah. Ya. Maksudnya seorang mukmin yang dipuji di antara tabiatnya adalah al-gharah, yaitu orang yang polos apa adanya. Iya, apa yang nampak itulah yang ada di dalam hatinya. Barakallah. Iya. Dan sedikit pemikiran dia untuk melakukan kejelekan dan meninggalkan untuk mencari-carinya. Bukan karena kebodohan dia, tapi karena sikap kemuliaan dan bagusnya akhlak dia. Itu mukmin. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Jadi orangnya apa adanya. Barakallahu fikum. Tidak menampakkan di depan muka manis, tapi di belakang muka masem atau muka pahit. Barakallahu fikum. Iya. Apa adanya. Enggak ada niatan untuk melakukan makar ataupun tipu daya. Wal fajir khabbun. Sedangkan orang yang fajir karakternya itu adalah khabbun. Huwa al-khida'u as-sa'i bainan nasi bil fasadi. Huwa al-khida'u atau al-khada'u as-sa'i bainan nasi bil fasadi. Zahiruhu khilafu batinihi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sedangkan khabbun itu adalah khadda' atau khudda', barakallahu fikum. Dia adalah orang yang suka membuat makar. Iya. Suka membuat tipu daya yang berupaya untuk menebarkan kerusakan di antara sesama manusia. Zahir yang ada pada dia menyelisihi apa yang ada pada batinnya. Barakallahu. Kita namanya khabbun. Dan itu adalah watak karakternya orang yang fajir. Iya. Baik. Dia di hadapan Anda barakallahu fikum menampakkan iya muamalah yang bagus, tutur kata yang manis, barakallahu fikum. Tapi di balik itu dia membuat makar. Iya, dia membuat barakallahu fikum tipu daya untuk mencelakakan Anda. Barakallahu. Itu namanya fajir. Barakallahu fikum. Laimun khilaful karim. Sedangkan laim itu adalah lawan dari al-karim. Ya. Karim orang yang mulia, laim orang yang hina. Al-bakhilu al-muhanu. Dia adalah orang yang bakhil, orang yang pelit dan terhina. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum. Yanbaghi ay yakuna al-mu'min ghirrun karimun wa yajibu alayhi ay yataba'ada min as-sifatiz zamimah. Barakallahu fikum. Iya. Seyogyanya, seharusnya seorang mukmin itu memiliki sifat ghirrun, orang yang apa adanya, barakallahu fikum. Polos, ya. Tidak ada maksud untuk membuat makar atau tipu daya terhadap saudaranya, dan karim, orang yang mulia atau dermawan. Dan dia menjauhi sifat-sifat yang tercela, diantaranya lah khabbun laimun. Iya. Suka membuat makar, barakallahu fikum, dan tercela akhlaknya, barakallahu fikum, bakhil. Iya. Baik. Buat makar sini macam-macam. Orang yang suka jahili ngerjain temannya itu bisa masuk dalam kategori khabbun. Iya. Senang sekali kalau lihat temannya itu bingung atau sedih atau linglung gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kadang nyembunyiin sendalnya lah. Hah? Kadang tempat sabunnya lah. Barakallahu fikum. Iya. Itu namanya apa? Membuat makar. Iya. Tapi di depan ngomongnya bagus. Barakallahu fikum. Di belakang senang dia. Barakallahu fikum. Kalau melihat temannya tadi barakallahu fikum seperti itu. Apalagi tahu dengan watak karakter temannya tadi yang memang orangnya itu barakallahu fikum iya, lucu kalau dikerjain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum sebuah perangai yang harus dijauhi. Iya. Baik, jangan suka membuat makar terhadap teman Anda. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu sibab. Bab sibab. As-sabbu huwa asy-syatmu والتكلم على الإنسان بما يعيبه سب atau sibab adalah celaan atau berbicara atas seseorang dengan sesuatu yang akan memunculkan aibnya. Barakallahu. Iya. Itu namanya sabun. Celaan, cacian dan makian. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Terkadang barakallahu fikum yang dicela itu adalah fisiknya. Iya. Barakallahu fikum. Seperti apa? Cebol, ya, kontet, barakallahu fikum, botak, ya, barakallahu fikum, atau semisal dengannya, itu mencela fisiknya, barakallahu fikum, atau mencela sifatnya, barakallahu fikum, baik, ya, jelek, atau barakallahu fikum tayyib, beringas atau semisal dengannya, atau mencela barakallahu fikum keluarga orang tersebut, iya, mencela ayahnya, mencela ibunya, mencela saudarinya atau saudaranya. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang dianggap sebagai aib bagi orang tersebut itu namanya as-sabu. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Umayyah. Muhammad ibnu Umayyah ibni Adam ibni Muslim Al-Qurashi Abu Ahmad As-Sawi, Abu Ahmad As-Sawi Saduqun. Qala haddathana Isa ibnu Musa, Isa ibnu Musa At-Taimi wa yuqal At-Tamimi Abu Ahmad Al-Bukhari Al-Azraq, Al-Azraq Al-Ma'ruf Bi-Ghunjar, Al-Ma'ruf Bi-Ghunjar Ghain Nun Jim Alif Ra Ghunjar, ya, sehingga kita ada bundar, kemudian apa lagi? Hah? Bundar terus gundar, ada gunjar, ya, baik-baik. Ini lakop para rawi. Barakallahu fikum. Kenapa dia dikatakan gunjar? Luqiba bidzalika lihamrati launihi. Lihamrati launihi. Dia diberikan lakop dengan gunjar karena warna kulitnya yang merah. Ya, ada orang berkulit merah. Ada nggak? Ada. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ada kulit coklat, kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit merah. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh mereka karena anak Adam itu diciptakan dari seluruh jenis tanah. Iya, begitulah warna kulit mereka. Tanah itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah. Barakallahu fikum. Ada juga yang lain-lain. Barakallahu fikum. Baik. Itu Isa bin Musa. Iya, gelarnya adalah Gunjar. Barakallahu fikum. Sodukun rubbama akhta'a. Sodukun rubbama akhta'a. Rubbama dallasa muktsirun minat tahdidi anil matrukin. Muktsirun minat tahdidi anil matrukin. Barakallahu. Dia rawi yang saduq, terkadang salah, terkadang melakukan tadlis, dan sering meriwayatkan dari rawi-rawi yang ditinggalkan, matruk. Barakallahu fikum. An Abdullah ibni Kaisan, dari Abdullah bin Kaisan. Al-Marwazi, Al-Marwazi Abu Mujahid, Abu Mujahid Saduqun yukhti'un katsirun Dha'afahu Abu Hatim wa qala Ibnu Adi lahu ahadith an Ikrimah ghairu mahfudhah. Lahu ahadith an Ikrimah ghairu mahfudhah. Dia memiliki hadis dari Ikrimah yang tidak terjaga, artinya syadz. Barakallahu fikum. Dai. Oleh karena itu dia dilemahkan. Barakallahu fikum. Iya. Shodukun yukhti kathira, itu untuk menunjukkan lain. Barakallahu fikum. Baik. Dan di sini dia meriwayatkan dari Ikrimah. An Ikrimah an Ibnu Abbas. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas bercerita. Istabba rajulani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang terlibat, iya, saling mencela di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabba ahaduhuma wal akhar satitun. Salah seorang dari keduanya mulai mencela. Iya, mengata-ngatai dia. Barakallahu fikum. Baik. Yang satunya diam saja. Barakallahu fikum. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun, dalam keadaan nabi di situ duduk. Iya. Beliau mengamati. Barakallahu fikum. Baik. Jadi beliau enggak langsung masuk dalam medan orang sedang emosi tadi, tapi beliau menyimak. Gitu ya. Jadi ada orang yang ribut gitu, beliau hanya duduk. Ingin melihat situasinya. Menunggu kondusif, tenang. Yang satunya diam saja, enggak balas. Diam. Wah, yang satu ini cok. Iya. Lancar nyerocos suara kalau itu. Summa raddal akhar, akhirnya yang satunya sudah enggak tahan. Celaannya sudah kelewatan ini. Wah, saya harus ngomong ini. Kelewatan ini orang ini. Ya. Akhirnya dia membalas juga dengan celaan. Barakallahu fikum. Tayyib. Fanahadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tadi sudah membalas, Rasul pun apa? Turun. Ya, artinya meninggalkan. Faqila lahu nahatta, Rasul, Anda mau pergi bubar? Tayyib. Apa enggak orang ini di gimanain dulu ya, sudah ditinggalkan sama Rasul. Qala, maka Rasul menjawab, nahadhatil malaikatu wa nahattu ma'ahum. Ya, malaikat bubar. Akhirnya saya bubar bersama malaikat. Iya. Artinya pas orang tadi ribut, ada malaikat di situ. Inna hadza makana sakitan raddatil malaikatu 'alal ladzi sabbahu. Orang yang ini yang diam tadi loh, kata Rasul. Iya, makana aimada masakitan, seandainya dia diam saja, enggak usah ngeladen ini orang. Ya, ngoceh-ngoceh menghina dia, seandainya diam saja, maka malaikat akan membalas hinaan, cacian orang tadi kepada dia. Sudah diam dia, malaikat yang membalas. Barakallahu fikum. Seandainya dia mau terus diam sabar, enggak meladeni celaan dan cacian tadi. Falamma radda, namun tatkala orang ini membalas cacian dan celaan tadi, nahadhatil malaika, malaikatnya pun bubar, enggak lagi membela dia. Maka Rasul, ya sudah, saya juga bubar. Hadis ini barakallahu fikum, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, karena di situ ada Abdullah ibnu Kaisan, dia lemah dhaif. Namun barakallahu fikum, secara makna ya sahih, dalam artian barakallahu fikum kita dianjurkan dalam menghadapi situasi yang seperti ini yaitu tidak meladeni. Ya, ketika ada orang yang sedang ribut-ribut, marah-marah sama kita, entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu istri, entah itu suami, entah itu saudara, entah itu saudari kita. Lagi ribut-ribut, ya, ngomel-ngomel, barakallahu fikum, mencela kita, iya, mencaci kita, jangan diladeni. Ya, cukup bagi Anda untuk diam. Barakallahu fikum. Baik. Itu tindakan yang paling afdal. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan mutarakatus safihi anil jawab asyaddu ala safihi minal jawab. Meninggalkan orang yang sefi, orang yang dungu, orang yang bodoh. Jadi orang yang sedang emosi itu dianggap orang yang sefi, karena dia tidak bisa mengendalikan akal sehatnya. Baik. Meninggalkan dia untuk menjawab seluruh ocehannya, seluruh celaannya, seluruh caci makinya, itu jauh lebih menyakitkan bagi dia daripada Anda meladeni. Kalau Anda diem saja, itu dia tambah sakit, tambah, ya, ini orang dia sudah meledak-ledak, ada cuma santai saja, dengarkan baik-baik. Oh, dia kan tambah emosi, gitu ya, Anda diem saja. Itu kata beliau. Daripada kalau Anda meladeni dia, barakallahu fikum, dia tambah senang. Iya, dia tambah senang. Tambah menikmati barakallahu fikum hal tersebut. Dikatakan juga oleh penyair yang lain barakallahu fikum, sakattu anisafihi fadhanna anni ayitu wa ma ayitu. Saya diam, tidak meladeni orang yang safi, cetek akalnya. Jadi orang yang sumbu pendek itu safi, barakallahu, dangkal akalnya. Taib. Fadhanna anni ayyitu. Dia menduga saya ini orang yang gagap. Iya. Enggak bisa bicara, enggak bisa meladeni, padahal saya tidak gagap. Barakallahu fikum. Fa in kalamtuhu farajtu anhu. Kalau saya ladeni dia, saya ajak bicara dia, maka saya telah memberikan kelapangan untuk dia. Artinya dia senang diladeni. Anda balas, oh dia balas lagi. Anda balas, dia balas lagi. Terus. Baik. Iya. Wa in khallaituhu kamdan yamutu. Tapi kalau saya biarkan dia, saya tidak gubris dia, kam dan yamut. Iya. Rasa sedih, sempit, ya, itu mati. Artinya Anda tidak akan merasakan barakallahu fikum kesedihan, ya, kesempitan, barakallahu fikum. Baik, malah orang yang ngoceh-ngoceh tadi yang sakit hatinya. Ini bimbingan bagi orang yang berakal. Menunjukkan kecerdasan seseorang. Iya, ketika dia dicaci maki, ketika dia diomel-omeli, ketika dia macam-macam, diam saja. Gak usah diladeni. Ingat ya, ini umum kasusnya. Entah Anda seorang suami sama istri yang ngomel-ngomel marah-marah, atau istri suaminya ngomel-ngomel barakallahu fikum lagi emosi, atau Anda sama ikhwan, iya, wah dia marah-marah, diam saja. Ya, atau Anda sama saudara Anda atau sama tetangga Anda. Ya. Jangan diladeni. Menengok. Dia diam. Barakallahu fiik. Itu masuk dalam kategori ayat barakallahu fiikum, idfa billati hiya ahsan. Lawanlah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fiik. Baik. Dan juga ayat fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa innama ajruhu 'ala Allah. Iya. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal dengannya. Namun bagi mereka yang mau memaafkan dan mau berbuat islah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Boleh memang bagi Anda untuk membalas. Dia ngomel-ngomel, Anda balas. Dia ngomel-ngomel, Anda balas. Itu bab jawaz, barakallahu fikum. Tapi di situ tidak ada keutamaan. Di situ tidak ada barakallahu fikum keafdolan. Tidak ada pahala di dalamnya. Iya. Bahkan barakallahu fikum tindakan itu akan memancing Anda jatuh dalam tindakan kezaliman. Yang namanya orang sedang emosi barakallahu fikum, tadinya dia pengen kontrol. Iya, membalas sesuai dengan barakallahu fikum apa yang diucapkan oleh orang tadi. Iya, barakallahu fikum. Kamu botak, kamu juga. Gitu ya, barakallahu fikum. Kamu begini, kamu juga. Gitu ya, barakallahu fikum. Lama-lama orang itu mencari kata-kata yang membuat kamu emosi. Akhirnya, wah ini kelewatan. Akhirnya kamu membalas dengan yang lebih. Barakallahu fikum. Iya. Baik, tidak ada yang bisa menjamin Anda bisa stabil. Tetap dalam standar ya, sama dalam membalas celaan orang lain. Yang diajarkan oleh salaf barakallahu fikum kepada kita, ayat ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, iya, dalam situasi seperti ini Anda jangan meladeni. Diam saja sudah. Itu lebih mantap. Iya, itu lebih menyakitkan bagi dia. Diam saja. Barakallahu fikum. Ikhwan ya, daripada Anda meladeni orang tersebut. Selanjutnya masih kaitan dengan situasi yang seperti ini, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar Abu al-Walid ad-Dimashqi. Abu al-Walid ad-Dimashqi. Saduqun mukri'un. Kabura fasara yatalaqqan. Fahadithuhu al-qadim asah. Kabura fasara yatalaqqan. Fahadithuhu al-qadim asah. Dia ini sampai usia yang tua sehingga beliau menerima talqin. Akhirnya hadith ketika dia sudah tua itu kacau. Sehingga hadith dia yang lalu, ya, ketika dia masih barakallahu fikum tayyib, bagus kesehatan akalnya, itu lebih sahih. Ada masalah beliau tua, banyak yang kacau hadisnya barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddatsana Rudayh ibnu Athiyah. Rudayh ibnu Athiyah Al-Qurashi Abu al-Walid. Yuqalu Abu Salih Asy-Syami. Yuqalu Abu Salih Asy-Syami. Saduqun yughrib. Saduqun yughrib. Muadzin Baitul Maqdis. Muadzin Baitul Maqdis. Barakallahu fik. Baik. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Abi Al ibnu Abi Ablah. Ibnu Abi Ablah. Baik, Abu Ablah namanya adalah Syamr ibnu Yaqdhan. Ibnu Yaqdhan. Al-Uqayli Asy-Syami. Abu Ismail Thiqatun. An Ummi Darda. Dari Ummu Darda. Ummu Darda As-Sughra. Siapa namanya? Yusuf Izzuddin Ummu Darda As-Sughra. Fauzan Semarang. Siapa? Hujaimah atau Juhaimah? Iya. Hujaimah atau Juhaimah. Bintu? Bintu siapa ini? Bintu Imran, bintu Ali, bintu Hasan. Jangan-jangan yang mana ini Hujaimahnya ini? Bintu? Bintu siapa yang tahu? Ahmad Fatani. Bintu Huyai. Iya, bintu Huyai. Barakallah. Tayyib. Anna rajulan ataha. Bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Ummu Darda. Faqala. Maka orang tadi pun menyampaikan berita. Inna rajulan nala minki inda Abdil Malik. Wahai Ummu Darda, ada seseorang yang nala minki. Ai tayyib irtabaki wa zakara bi'uyubiki wa naqaisiki. Wahai Ummu Darda, ada orang yang menggibai Anda, menyebutkan aib-aib Anda dan kekurangan-kekurangan Anda di hadapan Abdul Malik, penguasa saat itu. Barakallah. Hey. Ya. Bagaimana reaksi Ummu Darda? Faqalat, maka Ummu Darda mengatakan, in nu'ban bima laisa fina faqalama zukkina bima laisa fina. Jadi, jawaban yang menenteramkan hati. Iya. Yang mendengar dan yang mendapat berita. Baik. Maksudnya, barakallahu fikum, kata Ummu Darda, in nu'ban. Itu asal dari kalimat al-ubnu. Al-ubnu maknanya adalah al-ittihamu wadzikru bil-aibi. Al-ittiham wadzikru bil-aibi. Baik. Jadi maksud ucapan Ummu Darda, ya kalau kita dituduh, kita dicela, disebutkan kekurangan kita, sesuatu yang tidak ada pada kita, kata beliau, maka fatalama ay fakathiran, betapa banyak pula kita diberikan pujian sesuatu yang tidak ada pada kita. Gitu ya. Artinya barakallahu fikum, seandainya orang itu mencela saya dengan sesuatu yang tidak saya miliki, ya anggap saja itu sebagai apa? Balasan. Ya. Barakallahu fikum. Karena saya juga banyak dipuji oleh orang lain dengan sesuatu yang tidak ada pada diri saya. Barakallahu fikum. Baik. Ini jawaban dari Ummu Darda, jawaban yang membuat tentram, adem dan ayem. Barakallahu fikum. Khususnya bagi orang yang menjadi public figure. Tahu ya? Orang yang menjadi sorotan, orang yang menjadi kudwa, orang yang menjadi panutan. Seperti posisi Anda sebagai seorang guru, posisi Anda sebagai seorang ustadz, posisi Anda sebagai seorang mudir, posisi Anda sebagai seorang pengajar. Iya, contoh. Ya. Ada yang menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan Anda. Ya. Ustadz fulan itu di pondok jeblok nilainya. Ya. Ustadz fulan itu di pondok pemalas. Kaslan, naksan, atusan, barakallahu fikum ya, taib, celaan macam-macam, barakallahu. Ya. Kebanyakan barakallahu fikum seseorang yang sudah melejit namanya, ya, yang sudah terkenal, yang sudah kadung terlalu banyak orang yang tresno sama dia, sudah banyak orang yang senang sama dia, sudah banyak orang yang memuji sama dia, dia enggak kuat menghadapi hal ini. Iya, barakallahu. Padahal cukup banyak pujian-pujian manusia itu yang tidak layak untuk dia. Dia dikatakan sebagai seorang syekh, dia dikatakan sebagai seorang kibar, dia dikatakan bla bla bla bla bla bla bla. Barakallahu. Padahal itu bukan makomnya dia. Baik. Barakallahu. Seorang yang sekali lagi barakallahu fikum labib, orang yang akil, yang cerdas, dia akan menyikapinya seperti Ummu Darda, tenang. Gitu ya. Seandainya memang barakallahu fikum dia mencela saya sesuatu yang tidak ada pada diri saya, ya saya juga sudah banyak merasakan pujian-pujian yang tidak pantas untuk saya. Barakallahu. Anggap saja ini sebagai kafaratnya. Baik. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, iya. Salaf memberikan bimbingan kepada kita untuk tidak meladeni celaan-celaan orang. Hinaan-hinaan orang, barakallahu fikum. Entah secara langsung, terkadang juga barakallahu fikum yang lebih sengit lagi itu kalau di media sosial. Iya, barakallahu fikum. Entah ributnya di WhatsApp, itu sering. Kadang salah paham atau salah memahami, dianggap, wah ini orang menghina saya. Dalam grup yang sebanyak itu anggotanya, akhirnya apa? Ribut dalam grup tadi. Wah, saling caci mencaci. Barakallahu fikum ya. Itu tindakan orang yang ghairu akil, orang yang cetek akal. Barakallahu fikum ya. Orang yang cerdas, barakallahu fikum, orang yang pandai, dia tidak akan meladeni cacian-cacian hinaan orang lain. Cukup bagi dia diam, itu sudah senjata yang paling ampuh. Ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ada faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ihtimalul adza wal bahtu ma yahuzu ilaihi. Dianjurkan bagi kita barakallahu fikum untuk memiliki kemampuan memikul ya rasa sakit gangguan dari banyak orang. Gitu ya. Karena barakallahu fikum sudah merupakan sebuah konsekuensi ketika kita itu hidup bersosialitas atau bersosialisasi dengan banyak manusia. Tidak semua manusia itu barakallahu fikum iya klop dengan kita. Chemistry-nya nyambung. Nah, istilahnya orang zaman sekarang ya, chemistry ada nyambungnya barakallahu fikum. Tidak. Ada orang-orang yang barakallahu fikum yang memang tidak akan bisa nyambung dengan kita atau sulit untuk klopnya dengan kita dan barakallahu fikum akan mengganggu kita. Maka Anda harus belajar memiliki sikap ihtimalul adza, ya, mampu untuk memikul, sabar dalam menghadapi tindakan orang-orang yang menyakiti Anda. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian wal bahtu ma yahuzu ilaihi, dan berupaya mencari sesuatu yang bisa yahfazu, itu ya yadfa, yang menolak, ya, emosi kita. Cari. Ketika ada seseorang yang menyakiti Anda, entah dengan ucapannya, entah dengan sikapnya, barakallahu fikum, Anda harus belajar ihtimalul adza. Diredam, sabar. Dan Anda jangan sebatas itu saja, barakallahu fikum. Karena kalau serangan-serangan itu terus, Anda cuma sekedar meredam, nangkis begitu saja, ya, tidak ada upaya untuk barakallahu fikum menghindar, bisa meledak. Iya, ada barakallahu fikum. Yang namanya manusia demikian. Baik. Carilah upaya untuk meredam emosi tadi, barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ta'awudz. Barakallahu fikum, ya. Taib, Anda diganggu sama orang, disakiti sama orang, barakallahu fikum, Anda sudah mau emosi ini. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian dengan berwudu, barakallahu fikum. Kemudian dengan merubah posisi, barakallahu fikum. Taib. Kemudian juga mencari, barakallahu fikum, sisi kekurangan yang ada pada Anda. Gitu ya. Karena orang yang emosi itu biasanya sebab karena dia merasa lebih tinggi. Dia merasa lebih baik. Sehingga dia merasa berhak untuk membalas orang ini. Tapi kalau dia merasa pada dirinya begitu banyak kejelekan, pada dirinya begitu banyak kekurangan, emosinya tadi akan down. Iya, barakallahu fikum. Seperti tadi Ummu Darda, ketika ada yang mencela, beliau menyadari, iya, saya juga banyak kekurangan, banyak orang yang memuji sesuatu yang tidak ada pada saya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau Anda belum sampai pada posisi barakallahu fikum orang yang menjadi public figure, orang yang barakallahu fikum mendapatkan banyak pujian, iya, Anda bisa melihat dari sisi yang lain, mungkin ini karena dosa-dosa saya. Iya. Jadi Allah membalas dosa saya melalui orang lain. Dosa yang tidak Anda sadari, dosa yang tidak Anda sangka dan tidak Anda duga, maka Allah membalas dosa Anda tadi dengan perlakuan orang lain yang jelek terhadap Anda. Sehingga dengan hal itu, barakallahu fikum, emosi Anda akan turun. Anda akan bisa sabar untuk ihtimalul adza. Iya. Untuk menerima, meredam, barakallahu fikum, sabar dalam memikul rasa sakit tadi. Barakallahu fikum. Itu yang diajarkan oleh salaf, dan itu barakallahu fikum adalah jalannya orang-orang yang uqola, orang-orang yang cerdas. Sekali lagi, meladeni barakallahu fikum orang-orang yang emosi, berarti Anda akalnya pendek. Iya, berarti Anda barakallahu fikum juga sama seperti dia, barakallahu fikum, ya. Yang namanya kecerdasan itu bukan kecerdasan otak saja, tapi juga ada yang namanya dengan istilah kecerdasan emosi. Iya. Namanya apa? Emotional quotient. Nah, gitu ya. Ada juga yang namanya kecerdasan spiritual, keagamaan. Iya, jadi ada orang itu mengatakan kecerdasan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama intelligent quotient, IQ. Ya, yang kedua adalah spiritual question, ya, kecerdasan spiritual. Yang ketiga emosional question, barakallahu fikum. Baik, al-muhim, ya, itu orang-orang psikologi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi yang namanya cerdas, barakallahu fikum, bukan hanya dari sisi kekuatan hafalan, kecepatan dia dalam menyerap pelajaran, tapi juga yang menunjukkan kecerdasan seseorang, kemampuan dia untuk mengendalikan emosi. Iya. Laisa sadidu bisur'ah, kata Rasul. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago dalam bergulat. Iya. Tetapi innamas sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia emosi. Itu orang yang kuat. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Faedah yang kedua barakallahu fikum adalah al-afwu wat tawadhu wa adamu hubbis sana. Iya. Al-afwu wat tawadhu wa adami hubbis sana. Kita harus belajar bersikap memaafkan. Iya. Kita harus belajar menjadi orang yang pemaaf. Itu juga akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Juga merupakan barakallahu fikum tanda karakter orang yang cerdas. Wa tawadhu, begitu juga tawadhu, rendah diri. Barakallahu fikum. Baik. Wa adamu hubbis sana, dan jangan suka menjadi orang yang dapat pujian, ya. Jangan suka menjadi orang yang dipuji barakallahu fikum. Baik. Karena pujian itu barakallahu fikum akan bisa mematahkan leher Anda. Dan yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil adalah istiwa'u madhin nas wa dhammihim. Istiwa'u madhin nas wa dhammihim. Wa huwa amaratul ikhlas. Iya. Yaitu samanya respon sikap kita ketika dipuji manusia dan ketika dicela. Dan itu tanda orang yang ikhlas. Iya. Ketika dipuji tidak terlalu GR. Iya. Enggak terlalu barakallahu fikum gimana gitu ya. Baik. Ketika dicela enggak emosi, enggak marah-marah, santai. Iya. Itu tanda orang yang ikhlas. Sama respon sikap dia ketika dipuji oleh orang lain dan ketika dicela. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Di sebagian nuskah disebutkan Hisham ibnu Ammar. Iya. Ada? Nuskahnya itu apa? Ammar apa Ahmad? Hisham bin Ammar, ya. Iya. Itu yang benar namanya. Barakallahu fikum. Kemungkinan tasnif. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.